dengan tali dusta kasih. Jikalau begitu caramu, aku pun jadi ragu. Kau acuh, memang acuh, cinta di hati yang patah kasih. Untuk apa kau ikat cinta dengan tali dusta? Seperti engkau tak butuh.